Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi atau apapun namanya, bila konsep utamanya ialah dengan simpan pinjam atau salah satu usahanya adalah simpan pinjam yang berbunga, di mana anggota akan meminjam sejumlah dana dan kemudian mengembalikan dengan tambahan, maka ini adalah riba. Kalau memang Anda ingin koperasi, maka dirikanlah sistem perserikatan dagang, di mana ada komisaris yaitu para pemilik saham, pemodal yang nominal modalnya dan persentase modalnya jelas, dan kemudian persentase pembagian keuntungan serta tanggung jawab atas kerugian yang terjadi juga jelas sesuai dengan komposisi modal yang tersetor masing-masing. Adapun pola koperasi di mana ada iuran wajib, ada iuran tidak wajib, maka ini secara aturan syariat akan susah untuk diterapkan karena jelas pola simpan pinjam iuran itu sejatinya adalah pola kerja riba, yaitu Anda menyetorkan uang dan uang Anda utuh aman, dijamin aman, dan kemudian di akhir tahun Anda akan mendapatkan keuntungan, dan ini adalah riba. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarr nafan, bahwa riba setiap piutang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam.